السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمع الجمعة رحمني ورحمكم الله. في dalam القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى menyebutkan musuh terbesar untuk kita semua yang wajib kita waspadai, yang harus selalu kita ketahui akan permusuhannya yang sangat besar dan misinya untuk mengajak manusia menjadi penghuni neraka. Allah mengingatkan, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh terhadap kalian, maka selalulah kalian menjadikannya sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah menyuruh kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di dalam ayat yang agung ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Kemudian Allah tekankan, Fattakhiduhu aduwa. Selalulah kalian menjadikannya sebagai musuh. Kita harus selalu menganggapnya sebagai musuh, mengingatnya sebagai musuh, sebab dia adalah musuh yang tidak pernah lalai terhadap kita. Kita lalai terhadapnya, lupa terhadapnya, tapi musuh ini selalu mengingat kita. Musuh ini tidak pernah lalai di dalam menyesatkan kita. Musuh ini menyerang manusia bersama dengan detak nafasnya, berjalan bersama aliran darahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam seperti perjalanan darah. Seperti ia berjalan pada darahnya. Maka dia adalah musuh yang hendaknya kita selalu mengingatnya dan selalu mengetahuinya, selalu mewaspadai akan makar-makarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduun mubin, wa ani'buduni, hadha siratun mustaqim, wa laqad adalla minkum jibillan kathira, afalam takunu ta'kilun. Bukankah aku telah mengambil janji dari kalian wahai anak Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang sangat besar bagi kalian. Hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku saja. Sesungguhnya beribadah kepadaku itulah jalan yang lurus. Sungguh syaitan ini telah menyesatkan banyak manusia, telah menyesatkan berbagai generasi sebelum kalian. Tidakkah kalian berakal? Kita diperintah untuk berakal, diperintah untuk berfikir bahwa syaitan ini telah dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi Adam dicipta, ia telah ada. Dan syaitan ini telah menyimpang dari jalan yang lurus. Dan dia telah bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia. Dia telah hidup sekian waktu, sekian masa dari sebelum diciptakannya Nabi Adam hingga hari ini. Dan dia akan hidup hingga hari kiamat. Betapa dalamnya pengetahuannya terhadap tentang bagaimana cara menyesatkan manusia. Dan betapa banyak cara-cara yang dia ketahui di dalam menjerumuskan manusia itu. Maka hendaknya kita mengingat bahwa dia telah menyesatkan banyak generasi. Maka seharusnya kita berakal, kita berfikir terhadap makar-makarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ucapan dari iblis. Qala fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya akan duduk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Kemudian engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syaitan ini di dalam menyesatkan manusia memiliki berbagai cara, memiliki berbagai upaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana jalan-jalan syaitan di dalam menyesatkan manusia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal tersebut. Maka kita wajib untuk merenungi dan memperhatikan bagaimana syaitan tersebut menyesatkan manusia. Bagaimana syaitan tersebut menyesatkan manusia. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iyad'una min du illa inatha wa iyad'una illa syaitanan maridan la'anahullah. Tidaklah mereka syaitan itu menyuruh kecuali kepada inatha. Kecuali kepada perempuan-perempuan. Ini penamaan untuk berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Dan tidaklah mereka syaitan itu menyeru kecuali kepada syaitan yang memiliki maksud dan kehendak, memiliki tujuan di dalam menyesatkan manusia. La'anahullah. Kemudian Allah tegaskan bahwa syaitan ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian syaitan berkata, وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. الله terangkan bagaimana syaitan bersumpah bahwa dia akan mengambil jumlah yang telah ditetapkan dari anak manusia yang menyimpang dan mengikuti syaitan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana ucapan dari syaitan dan sumpahnya. Wala umanniyannahum. Dan sungguh saya akan menyesatkan mereka. Ini diantara misi utama syaitan adalah untuk menyesatkan manusia. Dia akan mendatangi manusia dari seluruh arah. Dari segala amalan yang dia lakukan. Agar supaya manusia ini sesat keluar dari jalan yang lurus. Wala umanniyannahum. Dan sungguh saya akan membuat mereka berangan-angan. Akan diberikan kepada manusia umniyah, angan-angan yang panjang. Sehingga ia selalu mengangan-angankan sesuatu dalam kehidupannya. Lupa akan mempersiapkan bekalnya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Sungguh saya akan memerintah mereka. Sehingga mereka melubangi daun-daun telinga hewan-hewan ternak itu. Karena masyarakat jahiliyah memiliki kebiasaan merobek telinga dari hewan-hewan agar supaya dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Fala yughayyirunna khalqallah. Kemudian mereka akan merubah ciptaan Allah. Dan ini dari misi syaitan agar supaya manusia merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita saksikan banyak dari manusia merubah ciptaan yang Allah berikan. Dan di masa ini sangat banyak orang-orang yang mengikuti syaitan. Ada yang dengan mengganti kelaminnya, ada yang mengganti alisnya. Ada yang mengganti bagian dari tubuhnya dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya dari selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Kemudian Allah jelaskan di antara perbuatan syaitan, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan memberikan wa'ad, memberikan janji, wa yumannihim, dan memberikan angan-angan. Iya, dan ini perbuatan dari syaitan, memberikan janji, memberikan angan-angan, dan pada hari kiamat dia akan berlepas diri dari manusia tatkala semuanya menghadapi hukumannya masing-masing, mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing, dan syaitan berlepas diri dari amalan manusia. Karena syaitan menjanjikan dan Allah menjanjikan, sedangkan mereka manusia mengikuti ajakan dari syaitan. Maka syaitan hanya memberi janji, memberi angan-angan. Dan Allah mengingatkan bahwa tidaklah syaitan menjanjikan kecuali hanya sekedar kedustaan, hanya sekedar prasangka saja. Kemudian Allah tegaskan mereka inilah tempat tinggalnya neraka jahannam, dan mereka tidak mendapatkan tempat kembali, tidak mendapatkan tempat untuk menghindar darinya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari perbuatan syaitan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ya, sesungguhnya syaitan itu hanya berkehendak untuk menjatuhkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Dan ini dari misi syaitan, membuat permusuhan dan membuat kebencian di tengah manusia. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma', thumma yab'athu sarayahu, fa adanaahum minkum manzilatan a'dhamuhum fitnah." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengirim bala tentaranya. Maka bala tentara yang paling dekat kedudukannya dari iblis adalah mereka yang paling besar fitnahnya terhadap manusia. Adalah mereka yang paling besar fitnahnya terhadap manusia. Maka syaitan ingin memfitnah manusia. Di antara tentara-tentara iblis tersebut, ada yang membuat fitnah di tengah manusia. Dan iblis masih mengacuhkannya. Dan datanglah dari syaitan pengikut iblis berkata, "Saya tidak meninggalkan si Anu kecuali saya telah pisahkan antara dia dengan istrinya." Maka iblis mendekatkan syaitan tersebut kepadanya dan ia berkata, "Kamu adalah sebaik-baik pengikut." Iya, maka yang paling besar fitnahnya di sisi iblis adalah yang paling kuat di dalam memisahkan, yang paling kuat di dalam menimbulkan kebencian dan permusuhan di tengah manusia. Kemudian di antara misi syaitan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah menahan kalian dari mengingat kepada Allah, menahan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba mendapatkan kebaikan. Karena itu syaitan selalu memalingkannya dari zikir. Dan apabila seorang hamba jauh dari zikir kepada Allah, maka syaitan akan mudah mendekatinya selalu bersamanya. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyit lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan mengikutkan kepadanya syaitan, dan syaitan ini akan selalu menjadi kawannya. Iya. Kemudian dari misi syaitan adalah menahan manusia dari melakukan salat, karena salat adalah ibadah yang agung. Karena itu dia lalaikan manusia sebelum salatnya, dia lalaikan di dalam salatnya, dan dia lalaikan manusia setelah salatnya. Karena itu wajib kita ingat bahwa syaitan adalah musuh besar yang hendaknya kita selalu memperhatikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayat-ayat bagaimana syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan seluruh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura." Pergilah kamu, siapa di antara mereka yang mengikuti engkau, maka sesungguhnya neraka jahannam adalah balasanmu sebagai balasan yang sempurna. "Wastafdhis man istata'ta minhum bi sautika wa ajrib 'alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa 'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura." Ajaklah mereka, hasunglah mereka dengan ajakanmu, panggil mereka dengan ajakanmu. Maka syaitan kadang mengajak, memanggil, menyeru manusia. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik, dan seranglah mereka Tariklah mereka dengan pasukan berkudamu dan pasukan berjalan kakimu. Perhatikan musuh besar kita ini. Musuh yang memiliki pasukan-pasukan. Pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki. Musuh yang memiliki banyak pembantu. Iya. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan bersyirikatlah engkau bersama mereka dalam anak-anak dan harta-harta. Syaitan bersyirikat bersama manusia. Dalam makannya, dalam minumnya, di dalam anak-anaknya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan doa untuk makan, doa ketika akan minum, doa ketika akan melakukan hubungan suami istri, doa ketika masuk masjid, doa ketika masuk rumah. Semuanya adalah benteng-benteng untuk menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan. Wasyarikhum fil amwali wal awladi wa'iduhum. Dan berilah angan-angan kepada mereka, berilah janji. Dan syaitan tidaklah menjanjikan kecuali sekedar penipuan saja. Dan juga di antara ayat yang menjelaskan tentang makar dari syaitan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah dari syaitan. Allah sebutkan bahwa syaitan memiliki langkah-langkah. Setahap demi setahap dia akan menyesatkan manusia. Dan itulah syaitan. Dia tidak memulai mengajak dari hal yang diharamkan, dari kekafiran kepada Allah, tapi dia mulai dari hal-hal yang ringan, hal-hal yang sepele. Kalau si hamba ini adalah seorang mukmin yang bertakwa, seorang yang kuat keimanannya, dia melaksanakan segala ketaatan, meninggalkan segala larangan, dia meninggalkan hal-hal yang makruh, sempurna keimanannya, maka syaitan mendatangi si hamba dari perkara yang mubah. Didudukkan kepadanya hal-hal yang mubah, hal-hal yang mudah, hal-hal yang dianggap sepele. Setelah itu dipindahkan kepada hal yang makruh. Oh, ini hanyalah hal yang makruh. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukannya. Setelah terbiasa dengan hal yang makruh, dia mulai masuk ke dalam hal yang haram. Yang keharamannya kecil. Setelah itu pindah kepada hal yang keharamannya besar. Terbiasa dengan dosa besar. Ia pindah kepada kekafiran. Pindah kepada bid'ah. Pindah kepada khurafat. Masuk di dalam kekafiran. Akhirnya dia menjadi pengikut syaitan di dalam neraka wal'iyadzu billah. Perhatikan langkah demi langkah yang disandang oleh syaitan. Ya la'anakullah. Nadaratun fabtisamatun fakalamun famau'idun faliqa'u. Ya. Asalnya adalah sekedar ia melihat. Ya. Setelah itu tersenyum. Setelah itu berbicara. Setelah berbicara ada janji. Setelah berjanji ada pertemuan. Dan perhatikan bagaimana syaitan mengarahkan manusia kepada kejelekan. Setahap demi setahap yang menjauhkannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kelanjutan ayat, "Innama ya'murukum bis-su'." Sungguhnya syaitan itu memerintah kalian dengan kejelekan, wal fahsya, dan memerintah dengan kekejian. "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan kalian berucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan berbagai ajakan dan seruan syaitan, langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan manusia. Berbagai hal disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang hendaknya kita ingat. Di antaranya adalah membuat manusia takut, kemudian menyebarkan adanya kebencian antara sesama mereka. Kemudian di antara perbuatan syaitan adalah mewahyukan kepada manusia supaya berjidal dengan kebatilan. Dan di antara perbuatan syaitan memberikan makar dan tipu daya. Dan di antara perbuatan syaitan adalah menimbulkan kemarahan pada hati manusia yang menyebabkan ia mudah ditaklukkan oleh syaitan. Dan di antara perbuatan syaitan adalah mempermudah untuk mengambil kabar-kabar dan berita-berita sehingga dia mengikuti jalan dari syaitan. Dan dari perbuatan syaitan adalah memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan yang membuat hamba ini ragu di dalam perkara agamanya. Dan dari perbuatan syaitan adalah mengajak manusia untuk melantarkan harta, membuat perbuatan-perbuatan mubadir yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagian hal dari makar-makar syaitan, serangan-serangannya terhadap musuh. Dia adalah musuh yang sangat berbahaya yang wajib kita waspadai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Memang syaitan memiliki makar-makar. Tapi makar-makar syaitan adalah lemah. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya makar syaitan adalah lemah. Bagi seorang mukmin, ia telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala bekal-bekal yang dengannya ia bisa menghindarkan dirinya dari gangguan syaitan. Di antara bekal tersebut adalah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun." Sungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman, lagi banyak bertawakal kepada Allah. Kalau dia memiliki keimanan dan tawakal, maka syaitan tidak memiliki kekuatan untuk menyesatkannya. Sungguhnya kekuatan syaitan hanyalah terhadap orang yang punya loyalitas terhadap syaitan. Dan mereka berbuat kesyirikan. Karena itu, kesyirikan dari misi utama syaitan, dan itu adalah sifat utama pengikut syaitan. Demikian pula loyalitas kepada syaitan, cinta kepada ajakan syaitan. Kemudian yang kedua yang melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan adalah keikhlasan. Karena itu di dalam dua tempat di Al-Quranul Karim, syaitan memperkecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hamba engkau yang selalu ikhlas kepada engkau. Keikhlasan adalah hal yang menjaga seorang hamba. Hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan seorang hamba itu dihindarkan dari gangguan syaitan adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di ayat yang saya bacakan tadi, syaitan menyebutkan dari misinya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan menemukan banyak di antara mereka bersyukur. Pemahaman dari ayat bahwa seorang hamba yang menjaga dirinya di atas kesyukuran, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan jauh darinya, ia tidak bisa diperdaya oleh syaitan. Kemudian yang keempat, dari hal yang menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan adalah ketakwaan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ia disentuh oleh sebagian gangguan dari syaitan, ia segera mengingat, maka seketika itu pandangannya pun sangat tajam. Orang-orang yang bertakwa ketiga mendapatkan gangguan dari syaitan, walaupun dia jatuh di dalam dosa, tapi dengan ketakwaannya, hal tersebut selalu mengingatkannya, menjadi pelajaran di dalam hatinya, tidak jatuh di dalam lubang untuk kedua kalinya. Dan ketakwaan inilah yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari gangguan syaitan. Kemudian dari hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia beristi'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlindungan dari gangguan syaitan diajarkan di banyak tempat, di banyak keadaan, di berbagai zikir. Dan ini semuanya adalah hal yang agung seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian di antara hal yang melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia membaca Al-Qur'an. Karena itu rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan didatangi oleh syaitan, dan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dibaca di malam hari, itu akan menjaga seorang hamba dari syaitan. Dan seorang hamba yang baca ayat kursi sebelum dia tidur, ia akan dipelihara dari gangguan syaitan. Dan selainnya dari hadith-hadith yang menjelaskan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian di antara hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang berkaitan dengan waktu tertentu, terikat dengan keadaan dan waktu, atau zikir yang bersifat mutlak, semuanya adalah hal-hal yang baik yang menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala tipu daya dan makar syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari mengikuti segala bentuk langkah dan ajakan dari syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita dan menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadun wasi'un karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.